bertindak seenak saja, tak berpikir gimana kau jadi aku. Kau sebarkan berita yang tidak penting sama sekali. Gak mau tahu, tapi biarlah dulu. Ku ingin tahu kau sampai kapan lakukan caramu. Oh oh oh oh. Ku pikir engkau mengerti, karena kau tak pernah tersakiti olehku. Tanpa kau rasakan, tanpa kau lihat, seenaknya saja kau urusi urusanku. Kau tak tahu apa yang terjadi. Lebih baik kau diam. Kau bertindak seenak saja, tak berpikir gimana kau jadi aku. Kau sebarkan berita yang tidak penting sama sekali tentangku. Oh oh oh, ayo lekas kau berpikir. Jangan pernah kau urusi orang lain. Mulai detik ini kau coba, dan lebih baik kau diam. Jangan pernah kau urusi orang lain. Mulai detik ini kau coba, dan lebih baik kau diam. Kau bertindak seenak saja, tak berpikir gimana kau jadi aku. Kau sebarkan